Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء عن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان Bab tentang dalil-dalil yang datang, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, bahwasanya sebagian umat ini ya'budul awthan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di sebagian nuskhah di sana dengan ta'budul awthan, bukan salah cetak, akan tapi di sana memang boleh dua. Ketika kalimat ba'd itu diidhofahkan kepada mu'annas, maka nanti sifatnya ataupun yang setelahnya boleh mudzakkar dan juga boleh mu'annas, sehingga di sana sebagian nushah dengan ya anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Sebagian nusrah lagi ada yang dengan tak. Anna ba'dha hadhil ummah ta'budul awthan. Kalau dengan tak maka memperhatikan mudhaf ilaihnya. Kalau dengan ya maka memperhatikan mudhafnya. Maka kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala untuk memperkuat bab, maka beliau mendatangkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari Al-Quran, maka beliau mengatakan wa qalihi ta'ala alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda ilal ladhina amanu sabila. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab. Kalimat alam tara di sini adalah hamzah yang digabungkan dengan lam, alam. Yang mana hamzah di sini adalah hamzah istifham. Akan tapi yang diminta adalah bukan jawaban. Karena istifhamnya di sini adalah istifhamu takrir. Bentuknya pertanyaan, akan tapi sebenarnya untuk membawa mukhatab itu mengakui apa yang datang setelahnya, sehingga bukan untuk meminta jawaban, akan tapi pertanyaan yang fungsinya adalah untuk membawa mukhatab orang yang diajak bicara itu mengakui apa yang setelahnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad? Bukankah kami sudah melapangkan untukmu dadamu? Pertanyaan, akan tapi fungsinya di situ adalah takrir. Membawa orang yang diajak bicara untuk mengakui. Iya. Apa-apa yang akan disebutkan setelahnya. Begitu pula apa yang ada di dalam hadapan kita ini. Atau yang ada di hadapan kita ini. Ayat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Bukankah kamu tahu? Bukankah kamu sudah melihat? Bukankah kamu sudah mengetahui? Ila alladhina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang mereka diberi bagian nasiban. Utu di situ maknanya adalah utu. Orang-orang yang diberikan nasibam, yakni hadzan, bagian dari Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahud. Bukankah kamu tahu, bukankah kamu melihat, wahai Muhammad? Meskipun khitabnya di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk mengarahkan pandangan nabinya secara khusus tentang mereka, orang-orang Yahud. Akan tapi ini juga secara umum mencakup umatnya. Bukankah kalian, wahai kaum muslimin, melihat? Bukankah kalian, wahai kaum muslimin, mendapati, mengetahui mereka orang-orang yang diberi bagian tentang Alkitab? Yani Alkitab di sini adalah At-Taurah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Musa kitab tersebut, kitabun azim, termasuk dari kitab suci, kitab yang agung, kitab Taurat. Sehingga dikatakan mereka orang-orang Yahud sebagai ahlul kitab. Tidakkah kamu melihat, bukankah kamu tahu tentang keadaannya mereka, orang-orang yang sudah diberi Alkitab, diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka membacanya, mereka mempelajarinya. Sehingga mereka mengetahui apa yang ada dalam Alkitab tersebut. Bagaimana perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja keyakinan dan akidah yang diajarkan di dalam kitab tersebut. Mereka sudah mempelajarinya, mereka mengetahuinya. Alal ilm, di atas keilmuan. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi tersebut, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada al-jibt. Sebagaimana datang dari tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga yang lainnya. Yang dimaksud dengan al-jibt di situ adalah as-sihru wal kahanah. Sihir dan perdukunan. Tidakkah kamu melihat mereka, orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka membacanya, mereka mempelajarinya, akidah yang ada di dalamnya. Yu'minuna bil jib, mereka beriman kepada sihir dan perdukunan. Mereka lebih memilih sihir dan mereka lebih memilih perdukunan. Padahal mereka membaca Alkitab yang ada pada mereka. Wat taghut. Hujannya deras ini. Dengar enggak? Hah? Dengar enggak? Hah? Dengar ya? Masih dengar. Nah. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka juga beriman kepada taghut. Selain mereka beriman kepada al-jibt, beriman kepada sihir, beriman kepada perdukunan. Bukan hanya percaya sihir, percaya dukun, tapi beriman. Nah, terjatuh di dalamnya. Mereka terjatuh di dalam sihir, terjatuh dalam perdukunan dan yang sejenisnya. Dan juga wattagut, mereka juga beriman kepada tagut. Tagut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahasanya at-tawagit kathirah, tagut itu banyak. Tagut itu banyak, akan tapi ru'usnya, tokoh-tokohnya itu ada lima. Yang mana sudah pernah kita sebutkan pada pelajaran perjalanan pelajaran yang dahulu, bahwasanya tawagit itu kathirah, tagut itu banyak. Tokoh-tokohnya ada lima. Yang pertama adalah iblis lanatullah alaih, dan ini adalah yang paling pertamanya, tagut, tokohnya para tagut, iblis. Tagut yang kedua adalah man ubida min dunillah wa huwa radin. Nah, siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam keadaan dia ridha. Nah, siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, maka ini dinamakan dengan tagut. Nah, siapa saja atau apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, maka dia tagut. Kalau enggak ridha, maka bukan tagut. Nah, seperti Nabi Isa alaihi salam. Kita tidak katakan bahasa Nabi Isa tagut. Nah, kenapa? Nabi Isa tidak ridha diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tagut itu adalah ketika dia diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha terhadap peribadatan tersebut. Nah, ini baru tagut. Nah, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh di sana mengingkari peribadatan kepada anbiya. Kalau bentuknya peribadatan kepada anbiya, jangan diingkari karena itu bukan tagut, bukan seperti itu maknanya. Nah, karena sejatinya ketika mereka beribadah kepada anbiya, mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya mereka beribadah kepada syaitan. Mereka beribadah kepada iblis. Sehingga ketika itu, iblis itulah tagutnya. Syaitan itulah tagutnya. Yang harus kita ingkari. Nah, wama yakfur bitagut wa yu'min billah. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, diperintahkan untuk mengingkari tagut. Nah, salah satunya adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha, maka itulah tagut yang harus kita ingkari. Nah, kalau seandainya dia tidak ridha, maka tagutnya adalah iblis. Tagutnya adalah syaitan yang kita harus mengingkarinya. Peribadatan kepada iblis, peribadatan kepada syaitan. Nah, ini tagut yang kedua. Nah, tagut yang pertama tadi iblis. Tagut yang kedua adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut yang ketiga man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Barang siapa yang mengaku sedikit saja dia mengetahui ilmu ghaib. Nah, barang siapa yang mengaku sedikit saja dia mengetahui ilmu ghaib, maka dia adalah tagut. Mengaku mengetahui tentang masa depan seseorang. Nah, bahwasanya masa depanmu nanti di tahun ini kamu akan mendapati berbagai macam ketidakberuntungan dan kesialan misalnya. Nah, kamu nanti akan mendapati seperti ini, seperti ini. Nah, mengaku sedikit saja dia mengaku mengetahui tentang ilmu yang gaib, apa yang akan terjadi au fi mustaqbal, pada perkara yang akan datang, maka berarti dia tagut. Nah, jadi dia adalah sifat. Nah, bukan orangnya, tapi sifat seseorang yang memiliki sifat tersebut, maka dia adalah tagut, walaupun bajunya baju Islami, walaupun dia berpakaian dengan pakaian seorang alim dengan jubahnya ataupun dengan imamahnya, akan tapi ketika dia mengaku sedikit saja mengetahui perkara yang gaib, maka dia adalah tagut. Nah, yang harus diingkari dan dikufuri. Wa may yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, salah satunya orang yang mengaku-ngaku mengetahui sedikit saja dari ilmu gaib. Jangan lihat pakaiannya, tapi lihat sifatnya. Kalau sifat ini ada pada seseorang, maka dialah tagut. Nah, walaupun pakaiannya pakaian bukan, enggak, rambutnya enggak gondrong, enggak pakai belangkon, enggak pakai keris, enggak ada, tapi bajunya baju muslim, pakai kolansu atau pakai imamah, tapi kemudian dia mengatakan bahwasanya masa depanmu nanti akan demikian dan demikian. Nah, kamu di masa yang akan datang akan mengalami demikian dan demikian, maka orang yang seperti inilah tagut, harus dikufuri. Nah, ini tagut yang ketiga. Nah, masuk di situ yang dimasuk oleh mereka para ulama majalah. Majalah-majalah atau koran-koran atau sejenisnya yang di situ menyebutkan atau meramalkan tentang keadaan-keadaan yang akan datang. Orang yang demikian maka di tahun ini nanti akan mengalami, ada di situ dalam majalah tersebut, koran tersebut. Nah, maka masuk di dalamnya yang harus kita ingkari, harus kita kufuri, enggak boleh didiamkan. Nah, apalagi memasukkannya di dalam rumah kita. Nah, apalagi justru membiarkan ketika anak-anak kita atau istri kita membaca majalah yang demikian keadaannya. Nah, malah dibiarkan baca, disediain. Nah, harus dikufuri, harus diingkari, karena inilah tagut. Termasuk dari perdukunan yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Nah, ini tagut, jenis tagut yang ketiga. Nah, jenis tagut yang keempat, dihafal ini, dihafal. Tagut yang keempat adalah man da'a ila ibadati nafsihi. Siapa saja yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Nah, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Mengajak manusia supaya manusia itu beribadah, memberikan ibadahnya kepada dirinya. Apakah itu istighosah? Nah, ataukah isti'adzah, ataukah jenis doa-doa yang lainnya, yang itu termasuk dari doa, yang itulah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi dia nyuruh, nah, menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya, minta pertolongan kepada dirinya, beristighosah kepada dirinya untuk dilepaskan segala bentuk kesulitan kepada dirinya, maka ini juga tagut yang harus dikufuri. Nah, tagut yang keempat. Nah, dihafal. Nah, yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tagut yang kelima adalah man lam yahkum bima anzalallah. Siapa saja yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dirinci. Nah, Tidak setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian dikatakan sebagai taghut. Tidak semua. Nah, dirinci oleh mereka para ulama sunnah. Dirinci oleh mereka para ulama asar. Yang mengikuti asar, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka merinci dan rinciannya ini adalah rincian yang tidak diketahui oleh mereka orang-orang khawarij. Nah, atau mereka tahu akan tapi tidak memakai rincian tersebut. Nah, tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian dikatakan sebagai taghut. Nah, yang dikatakan sebagai taghut apabila dia menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah boleh. Nah, maka ini termasuk dari perkara kekufuran. Nah, menyatakan bahasanya berhukum dengan selain hukum Allah itulah perkara yang boleh. Selain hukum Allah, maka itu boleh berhukum dengannya. Nah, kemudian yang kedua, yang menyatakan bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini juga sama, termasuk kekufuran. Nah, menganggap bahasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah. Nah, atau dia menganggap boleh-boleh saja mau berhukum dengan hukum selain hukum Allah atau berhukum dengan hukum Allah boleh-boleh saja. Nah, ini juga sama. Adapun orang yang meyakini bahasanya hukum Allah sebenarnya lebih baik. Nah, hukum Allah sebenarnya lebih bagus. Akan tapi kalau kita mau menerapkan itu nanti seperti ini, seperti itu. Syahwat yang mendorongnya. Keinginan terhadap dunia yang mendorongnya. Nah, yang seperti ini bukan dikatakan sebagai taghut. Nah, karena dia masih menganggap berhukum dengan hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.